wis kepacu aku tresno karo kowe. Aku manut bocah lunga neng ndi wae. Awakku tak pasrahke tresnaku kepacok aku tersenang.